wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Roja di mana saja berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat sehingga kita masih mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini saya bisa hadir untuk menyampaikan satu masalah yang sangat penting yang berkaitan dengan agama kita ini dan termasuk pokok pembahasan yang berkaitan dengan agama kita ini. Salah satu permasalahan yang sangat penting untuk kita menjelaskannya dan untuk dipahami oleh seluruh kaum muslimin, yaitu tentang hakikah ad-da'wah as-salafiyah. Yaitu tentang hakikat dakwah salafiyah. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebenarnya bagi seorang muslim yang Allah Ta'ala telah membukakan hatinya kepada kebenaran dan Allah Ta'ala telah berikan kepadanya pemahaman, maka dia akan memahami dari penjelasan-penjelasan Al-Quran, penjelasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penjelasan para ulama dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, imam yang empat, dan seterusnya. Dia akan memahami tentang hakikat dakwah salafiyah ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, materi ini sering diulang dan kita sering mengulangnya dengan tujuan dua hal. Hal yang pertama, dikarenakan telah muncul beberapa pemahaman dari orang-orang yang tidak memahami tentang hakikat agama ini, tentang syubhat kepada dakwah salafiyah. Orang yang menyamarkan dan meragukan terhadap dakwah yang mulia ini. Sisi yang kedua adalah untuk menguatkan hati orang-orang yang telah berada di dalamnya, orang-orang yang telah berjalan di atasnya. Wa hadhihi ya tariqatul Quran wal hadis was sunnah. Dan jalan yang kita tempuh ini sejalan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Sebab di dalam ayat Al-Qur'an mau'idhah, peringatan, itu diulang-ulang. Peringatan untuk istiqomah, peringatan untuk tetap tegar senantiasa diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Dan demikian Al-Quran juga banyak ayat ketika muncul satu prasangka yang menyimpang. Baik yang berkaitan dengan masalah akidah ataupun yang berkaitan dengan masalah yang lain. Maka Al-Quran menjawab dan menjelaskan tentang syubhat yang ada. Demikian juga seorang da'i ketika muncul pemahaman, ketika muncul satu prasangka dari orang-orang jahil, maka hendaklah seorang alim untuk menjelaskan, untuk memaparkan masalah yang sangat penting ini. Seperti ada orang membuat judul umpamanya membongkar kedok dakwah salafiyah. Fafilah hakikah hadihil kalimah khatiratun jidan. Sesungguhnya kalimat-kalimat seperti ini adalah sangatlah berbahaya. Ditinjau dari segi orang yang mengucapkannya, di mana dia membongkar dakwah salafiyah. Sebab ikhwatu iman rahimakumullah, orang yang mengucapkan ini, imma huwa jahil bihaqiqatiha, wa imma huwa hasad mawaqa'a fi qalbihi. Sebab orang yang membicarakan kalimat seperti ini, imma dia jahil terhadap hakikat dakwah salafiyah, imma dia adalah terjadi hasad di dalam hatinya. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, kedua-duanya berbahaya. Jahil di dalam ayat Al-Quran tercela, sebagaimana orang berilmu dipuji oleh Allah Ta'ala. dan orang yang tidak belajar, yang tidak ta'allum, ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ihwatu iman rahimakumullah, perlu dipahami. Fatta'nu bidakwati salafiyah at-ta'nu fil Islam. At-ta'nu bil Islam, at-ta'nu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-ta'nu bi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'nu fi a'immatil Islam. Sebab orang yang menggunjing dakwah salafiyah intinya adalah menggunjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggunjing para sahabat, menggunjing para ulama, menggunjing para pemimpin kaum muslimin. Dalam arti yaitu tentang dakwah kaum muslimin. Sebab ihwati iman rahimakumullah, perlu kita ketahui muassisu ad-da'wah salafiyah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ashabuhu, thumma at-tabi'un tabi'in. Sebab perlu kita bahas dan kita pahami bahwasanya pendiri dakwah salafiyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendiri dakwah salafiyah dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian oleh para tabi'in, oleh para tabi'ut tabi'in. Ihwatu iman rahimakumullah. Maka dengan itu perlu kita bahas sedikit tentang hakikat dakwah salafiyah. Walaupun ini adalah mimbab itikrar. Mimbab kita mengulangi. Pada waktu salafiyah, hiya ad-da'watu ila dinis sahih wal islamin naqi. Dakwah salafiyah yaitu dakwah kepada agama yang sahih, Islam yang murni, Islam yang suci. Sebelum munculnya bid'ah, sebelum munculnya pelaku bid'ah, sebelum datangnya khawarij, sebelum datangnya murji'ah, sebelum datangnya rafidhah, sebelum datangnya qadariyah. Pada waktu salafiyah ya da'watu ila al-kitab wa sunnah. Maka dakwah salafiyah adalah dakwah kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya aidun ad-da'watu ila ittiba'i sabilil mu'minin minas salafi salih wa hum ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Demikian juga dakwah salafiyah adalah dakwah yang menyeru manusia untuk mengikuti perjalanan orang-orang mukmin yang telah terdahulu dari kalangan salafus saleh. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka ihwatu iman rahimakumullah, dakwah salafiyah bukanlah dakwah yang baru. Bukanlah dakwah yang jadidah, akan tetapi dakwah qadimah, dakwah yang telah lalu. Maka perlu dilihat tentang syiar ahli sunnah, syiar salafiyun. Lihat ucapan para ulama ketika mereka menjelaskan tentang bagaimana salafus soleh, bagaimana ahli sunnah wal jamaah di dalam memahami agama yang mulia ini. Dalam arti ahli sunnah tidak memiliki perkara yang baru. Dakwah salafiyah tidak mendatangkan dakwah yang baru. Tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Kenapa ihwatu iman rahimakumullah? Para ulama kita telah menjelaskan tentang dakwah salafiyah dan tentang orang-orang yang berada di dalamnya. Di mana dakwah salafiyah tiada lain adalah dakwah ahli sunnah. Maka ciri khusus ahli sunnah wal jamaah dan merupakan ciri dakwah salafiyah dinyatakan oleh para ulama, annahum la yatakallamuna illa bima usiruhu amman qablahum wa tariqatuhum tariqatu ma'surah ya'khuduha al-khalib minas salib ya'khuduha al-muta'akhir anil mutaqaddim laisa fiha ibtida'un wala istinab wa inna ma hiya manqulah bil isnad hadza yanqulu an hadza amalahu wa hadza hakada wa hakada hatta wasala ilaina din al yauma kama tarawna ghadban tariya kama alamahu sahabah wa tabi'un falaisa syai'un minad din dhahab bal huwa mahfudun. Para ulama ahli sunnah mengatakan, dan ulama-ulama salafus saleh mengatakan, bahwasanya ahli sunnah salafiyun, mereka tidak berbicara tentang agama kecuali yang telah diasarkan kepada mereka, kecuali yang telah ditinggalkan oleh orang-orang sebelum mereka. Maka jalan mereka jalan yang ada maksurnya, yang ada asarnya, yang telah ditinggalkan oleh orang-orang sebelum kita. Cara mereka adalah yang belakang mengambil dari yang sebelumnya, yang akhir mengambil dari yang sebelumnya. Maka tidak ada di kalangan mereka sesuatu yang baru, akan tetapi mereka menukilnya dengan sanad. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, bahwasanya ulama salaf dan ulama-ulama dari kalangan salafus saleh, mereka tidak pernah mengatakan sesuatu agama yang baru. Baik apabila mereka berbicara dalam akidah, apabila mereka berbicara dalam ibadah, apabila mereka berbicara berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan siasah, berkaitan dengan akhlak, maka mereka tidak mendatangkan sesuatu yang baru, tetapi mereka hanya mengambil dari orang yang sebelumnya. Seperti dikatakan, sipulan nukil dari sipulan, sipulan menukil dari sipulan, sehingga sampai kepada kita ini, agama ini digambarkan bagaikan, ya, apa? Ya, kalau dalam daging, daging yang masih segar, ikan yang masih segar. Dalam arti, sehingga agama sampai kepada kita, Islam sampai kepada kita dalam kondisi segar. Dalam arti, masih murni, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Kenapa? Sebab ahli sunnah, salafiyun, mereka meneliti apa yang sampai kepada dirinya. Mereka meneliti apa yang sampai kepada dirinya. Baik yang berkaitan dengan akidah ataupun ibadah dengan sanad. Oleh sebab itu ahli sunnah dinamakan al-athariyun. Oleh sebab itu para ulamanya dikatakan ahlul hadis. Kenapa? Sebab mereka apabila menyebutkan sebuah perkataan, apabila mereka mengamalkan sebuah amal yang berkaitan dengan agama ini, maka mereka bertanya tentang sanad dan meneliti tentang sanad. Sebab ahli sunnah wa jamaah meyakini, salafiyun meyakini, tidak ada agama yang akan pergi. Tidak ada agama yang sirna. Agama dijaga oleh Allah Ta'ala. Sunnah dijaga oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Mari kita lihat ucapan-ucapan para ulama kita. Dari kalangan ulama besar. Seperti ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iyaka an tatakallama laysa laka imam. Ay fi mas'alatin min mas'alidin. Imam Ahmad mengatakan, hati-hatilah kamu untuk berbicara tentang agama. Tidak ada pendahulu bagi kamu. Dan saya senantiasa teringat dengan ucapan guru saya ketika mengajar, yaitu Syaikhuna Muqbil Ibnu Hadi. Ya talabatal ilmi, iyyakum iyyakum antatakallamu laisa lakum iman. Dia senantiasa mengatakan, wahai para talabatul ilmi, hati-hati kalian. Janganlah engkau mengatakan satu perkara agama kecuali ada mutaqaddimnya sebelum anda, kecuali ada sanadnya. Maka ikhwati iman rahimakumullah, demikianlah dakwah salafiyah. Dan apabila dakwah ini dinisbatkan kepada seorang ulama, seperti kita mengatakan al-imamu Ahmad imamun min a'immati ahli sunnah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab imamun min a'immati ahli sunnah, imamun min a'immati salafiyin, misal Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka ihwatu iman rahimakumullah, maknanya bukan berarti Imam Ahmad mendatangkan sesuatu yang baru. bukan berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendatangkan sesuatu yang baru. Bukan berarti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Albani, ataupun yang lainnya. Maka ihwatu iman rahimakumullah, bukan berarti bahwasanya mereka mendatangkan sesuatu yang baru. Tetapi ditinjau bahwasanya mereka adalah yang menghidupkan sunnah ini. Yang menghidupkan manhaj ini. Yang menghidupkan hak ini. Ihwatu iman rahimakumullah. Sebab Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah menjelaskan hal seperti ini. Ketika ditanya tentang makna jamaah. Ketika ditanya tentang arti jamaah. Siapa jamaah itu? Maka Imam Ibnu Mubarak menjawab, Abu Bakar. Kata penanya, Abu Bakar telah mati, sekarang tidak ada. Bagaimana? Kita harus iltijam kepada itu. Dalam arti kepada orangnya. Maka Imam Ibnu Mubarak mengatakan, kalau begitu Umar. Umar pun telah meninggal. Kemudian beliau mengatakan, Abu Hamzah As-Sukari. Abu Hamzah As-Sukari. Maka kata beliau, kalau begitu, jamaah adalah Abu Hamzah As-Sukari. Abu Hamzah As-Sukari, dia adalah seorang sunni. Ya, salafi, qawi, sunnah. Maka orang itu baru terdiam. Nah, menunjukkan ihwatu iman rahimakumullah. Bahwasanya kebenaran, hak, ataupun Islam, ataupun sunnah. Maka kadang-kadang dinisbatkan kepada pembawanya. Dinisbatkan kepada pembelanya. Dinisbatkan kepada yang memunculkannya. Tetapi ingat ihwatu iman rahimakumullah. Kalau sekarang seorang alim. Bahkan mungkin di negara ini dikatakan seorang alim, seorang ustad. Dinisbatkan kepada madhab ini. Dinisbatkan kepada manhaj ini. Tidaklah berarti bahwasanya seorang ustad itu. Seorang alim itu adalah mendatangkan sesuatu yang baru. Kenapa? Sebab siar ahli sunnah adalah an-naqlu bil isnad. Sebab siar ahli sunnah, siar salafiyun. Di dalam hal ini ihwatu iman rahimakumullah. Mereka adalah menukil dengan sanad. Jadi artinya ihwatu iman rahimakumullah tidak berbicara tentang agama, tidak berbicara tentang akidah dan yang lainnya kecuali adalah apa? Ada sanadnya, ada riwayat dari para pendahulunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ihwatu iman rahimakumullah di sini nampak jelas bahwasanya hakikat dakwah salafiyah adalah bukan dakwah yang baru. Tetapi dakwah yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, para tabi'in, kemudian diikuti oleh para ulama setelahnya. Nah, ini tentang sekilas itulah yang dimaksud dengan dakwah salafiyah. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah. Bagaimana hukum penisbatan kepada dakwah ini dan menisbatkan diri dengan nama salafi? Ataupun salafiyun, ataupun salafiyah. Apakah bid'ah, atau bagaimana? Nah, ihwatu iman rahimakumullah, maka orang yang mengingkari tentang pengingkaran, ataupun penamaan dengan apa nama salafi, ataupun nama salafiyun, ya. Kalau pengingkaran dia itu didasarkan, menurut dia tidak ada dalil, ya. Tidak ada dalil, maka kita katakan, ajarkan kepadanya dalil. Ajarkan kepadanya apa? Dalil. Tetapi, kalau dia mengingkari pengingkaran penamaan salafi ataupun salafiyun, karena dia menganggap bahwasannya memahami agama ini tidak perlu kembali kepada pemahaman salaf, maka ini memiliki pembahasan lain. Dalam arti, bahayanya sangat berbeda. Jadi kalau orang mengingkari penamaan ini dan mengatakan bid'ah dengan penamaan ini dengan alasan dia tidak tahu ataupun dia mengatakan tidak ada dalilnya, maka gampang bagi kita untuk mengatakan sampaikan kepadanya dalil. Mana dalilnya? Kita katakan dalil dari sunnah. Secara khusus, secara zahir. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada putrinya, "Isbiri wattaqi fa inna ni'mas salaf ana laki." Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah ketika membicarakan akan munculnya penyimpangan, ya, maka beliau mengatakan, "Bersabarlah engkau dan bertakwalah engkau kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulu adalah aku. Nah, maka dalam kalimat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang kebenaran dan kebolehan dan disyariatkannya seseorang untuk menisbatkan nama dengan salafi. Yaitu apa? Sebab pendahulu kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sesungguhnya penamaan salafi tidak ada bedanya dengan penamaan sunni. Seseorang mengatakan apa? Sunni. Jika orang tidak mengingkari dan membenarkan penamaan sunni. Karena arti sunni adalah atamassuku bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai atamassuku bima kana alaihi ashabuhu. Ai ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atamassuku bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atamassuku bi sunnati ashabah ridwanullahi taala alaihim. Kalau kita mengatakan kata-kata sunni adalah berpegang teguh kepada apa-apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabatnya, maka demikian juga kata-kata salafi. Kenapa? Sebab salaf, sebagaimana orang telah memahaminya dan kaum muslimin telah memahaminya dari zaman ke zaman, bahwa ketika dikatakan salaf, apalagi ketika diidopatkan salafus soleh, maka secara mutlak yang dimaksud adalah para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, dan secara lebih khusus lagi. Yang dimaksud dengan salafus saleh adalah para sahabat radhiyallahu taala. Maka artinya ketika orang mengatakan salafi ataupun nahnu salafiyun bukan menisbatkan kepada individu, bukan penisbatan kepada jamaah, bukan penisbatan kepada perorangan, bukan penisbatan kepada pendapat tertentu, tetapi yang dimaksud adalah penisbatan kepada yang telah lalu, yaitu penisbatan kepada manhaj ataupun madhab para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah. Kalau ada orang mengatakan bahwa penamaan ini adalah penamaan yang baru dimunculkan oleh sebagian para ulama mutakhirin sekarang. Ada orang yang mengatakan bahwa penamaan ini pertama dimunculkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Fahadar rajul jahlul murakab bi akwali aimmatina bi aqwali aimmati almuslimin bi aqwali salafis saleh. Mengkelompokkan manusia dengan apa? Dengan penjelasan pembagian manusia. Maka ihwatu iman rahimakumullah, ulama hari ini, ulama ahli sunnah dan ulama yang berjalan di atas manhaj salaf, mereka pun menjelaskan dan membagi manusia, mengkelompokkan manusia. Ihwatu iman rahimakumullah bukan karena hawa nafsu. Tetapi yang tercela apabila orang mengelompokkan orang, menghukumi orang biduni dalilin minal kitabi wa sunnah wa biduni tasabbutin wa ta'anni. Akan tetapi yang tercela ihwatu iman rahimakumullah, apabila orang menghukumi seseorang, menghukumi sebuah jamaah tanpa dengan ketentuan dalil dari Quran dan sunnah. Dan ketika dia menghukuminya, tidak tasabut, tidak berhati-hati, tidak mengetahui kenyataannya, tidak mengetahui tentang kondisi yang sesungguhnya, maka ini tercela. Maka kalau orang mengatakan kalimat bahwa hari ini kita tidak boleh tasnifun nas, mengatakan pulan kada, maka ihwatu iman rahimakumullah, fahada ibtalun liddin wa tabrirun limada lil batil. Bahwasanya kalau hari ini kita mengatakan tidak boleh, kita mengatakan ini menyimpang, ini mubtadi, ini ada inhirab, ada penyimpangan, di sini ada kebatilan, itu tidak boleh dan itu diingkari secara mutlak, maka ketahuilah poin seperti ini akan membatalkan syariat Islam, akan menghancurkan syariat Islam, dan akan membesarkan tentang kebatilan. Artinya apa? Akan semakin besarnya kebatilan. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah ini kalau apa? Kalau yang dimaksud poin yang pertama, syubhatnya. Ketika orang mengatakan bahwa salafiyun itu mengkelompok-kelompokkan orang. Ya. Kemudian subhat yang lainnya, ya, jika ada orang mengatakan, ya, kepada kita, ya, bahwasanya dakwah yang mulia ini, ya, dan mereka mengatakan bahwa orang-orang yang telah menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini, ya, didapatkan mereka adalah berselisih. Bahwasanya mereka apa? Berselisih. Nah, kemudian sebagiannya mungkin dikatakan ada sedikit penyimpangan. Bagaimana? Ya. Ketika kita disuruh untuk kembali kepada manhaj yang mulia ini, kembali kepada dakwah yang mulia ini, tetapi di lapangan kita mendapatkan sesuatu, ya, yang dianggap oleh kita tidak sesuai. Katakanlah tadi adanya perselisihan. Nah, ihwatu iman rahimakumullah. Jawabnya beberapa sisi. Sisi yang pertama, bagi seorang muslim yang penting ada dalilnya, yang penting disyariatkan, yang penting perintahnya telah jelas. Dan telah datang dalil-dalil yang mewajibkan kita intisab di dalam agama ini kepada salafus saleh. Menisbatkan diri kita kepada salafus saleh dalam memahami agama ini. Quran dan sunnah dan perkataan para ulama. Sebagaimana tadi telah dijelaskan secara singkat. Yang kedua, jika seandainya Anda melihat ada orang yang menisbatkan kepada salaf, tetapi kita mendapatkan adanya penyimpangan, maka ihwatu iman rahimakumullah, hal ini tidak menjadi dalil tentang cacatnya dakwah salafiyah. Kenapa ihwatu iman rahimakumullah? Sebagaimana kita mengetahui, ketika kita melihat seorang muslim, ya, yang menyimpang, maka tidak menjadi cacat tentang kebenaran Islam. Maka demikian juga, ketika seorang mengetahui, dan seorang meyakini, dan wajib harus meyakini seperti itu, bahwasanya dakwah yang hak adalah dakwah yang telah ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yaitu dakwah salafiyah. Yaitu perjalanan yang telah mereka tempuh. Maka ihwatu iman rahimakumullah, dengan adanya orang yang menyimpang, ataupun orang yang salah, maka tidak jadi dalil tentang tidak haknya. Dan tidak menjadi satu penghalang, ataupun bahkan dalil buat kita untuk tidak mengikutinya. Akan tetapi ihwatu iman rahimakumullah, bahkan kita katakan, kun salafian alal jadah. Akan tetapi kita harus mengatakan, jadilah Anda menjadi salafi yang sejati. Jika Anda melihat orang lain ada penyimpangan, orang lain ada kekurangan, maka jadilah Anda salafi yang sejati. Salafi yang betul-betul, hakiki, tidak hanya pengakuan, tidak hanya klaiman kepada diri. Nah, ini yang wajib kita jawab, wajib kita jelaskan. Ihwatu iman rahimakumullah. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah. Sisi yang terakhir, kita katakan, jika seandainya Anda mendapatkan kekurangan, maka sesungguhnya kekurangan yang ada pada orang lain, pada selain orang yang menisbatkan kepada salaf, akan lebih jauh kekurangannya. Ya. Dan wajib kita ketahui bahwasanya salafiyun, orang-orang yang menisbatkan kepada madhab ini, manhaj ini, adalah bukan maksum. Mereka tidak maksum dari kesalahan. Mereka tidak maksum dari kekurangan. Tetapi yang kita bicarakan ini, manhaj ini adalah hak. Manhaj ini adalah wajib kita ikuti. Manhaj ini adalah yang hak, yang benar, yang wajib kita ikuti. Bukan berbicara tentang individunya. Sebab kalau kita berbicara secara umum tentang individu kaum muslimin, maka tidak bisa bahwasanya kaum muslimin sebagai dalil tentang kebenaran Islam. Kalau dihukumi perorangannya. Maka demikian juga hal ini. Kita hukumi dakwah salafiyah hak, dan apa-apa yang di dalamnya adalah hak, akan tetapi individunya adalah ditimbang oleh Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Kemudian jika dikatakan salafiyun berselisih, maka kita tanya dulu, apa yang dimaksud dengan perselisihan? Maka kita jawab dari beberapa sisi. Ya. Bahwasanya perselisihan yang ada pada selain orang yang menisbatkan kepada manhaj yang mulia ini lebih banyak. Kenapa? Sebab orang-orang yang menisbatkan kepada manhaj ini, mereka telah ijtima di dalam manhaj dan akidah. Sebab al-ijtima nau'an. Ijtima'ul qalbi wa ijtima'ul badan. Yaitu menyatunya hati di dalam manhaj dan akidah. Yang kedua adalah bersatunya jasad. Maka ihwatu iman rahimakumullah. Kalau ahlu bid'ah, hizwiyun, mereka bercerai-berai di dalam manhaj akidah dan di dalam badannya. Dan jika seandainya mereka pun mengopembarkan dan memunculkan persatuan, maka ihwatu iman rahimakumullah seperti yang dialamatkan oleh Allah Ta'ala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Sebab satu ketika apabila melihat ya, bahwasannya dengan bersatu ini akan merugikan jamaahnya, akan merugikan hizbnya, maka dia akan mengingkari temannya dengan alasan agama. Tetapi salafiyun ihwatu iman rahimakumullah, jika seandainya terjadi perselisihan, maka perlu kita pahami ada dua sisi. Kenapa mungkin terjadi perselisihan di antara orang-orang yang menisbatkan pada dakwah yang mulia ini? Sisi yang pertama ihwatu iman rahimakumullah, bahwa perselisihan kadang-kadang dipicu atau disebabkan di mana orang itu tidak memenuhi tentang hak-hak seorang muslim, hak-hak saudaranya. Maka kadang terjadi perselisihan. Jika seandainya pernah terjadi di kalangan para sahabat, ketika mereka istimewa di dalam akidah, istimewa di dalam manhaj, tetapi pernah terjadi perselisihan di antara para sahabat yang sifatnya adalah individu, yang sifatnya adalah syahsiah, dhatiyah, maka ihwatu iman rahimakumullah tidak menafikan akan terjadi perselisihan dalam kategori poin yang kedua. Tetapi ihwatu iman rahimakumullah, ini pun tidak jadi satu dalil bahwasanya bolehnya ikhtilaf. Sebab ihwatu iman rahimakumullah, ikhtilaf adalah terlarang. Ikhtilaf adalah haram. Maka saya mewasiatkan kepada diri saya, mewasiatkan kepada setiap orang yang telah memahami manhaj yang mulia ini, yang telah memahami dakwah ahli sunnah, memahami dakwah salafiyah, maka hendaklah berkumpul di atas kalimat yang satu. Penuhilah hak-hak seorang muslim. Penuhilah saudara, hak-hak saudara kita. Jagalah hati kita. Jagalah persatuan. Setiap perkara yang akan mengantarkan kita untuk terjadinya perselisihan, maka hendaklah seorang muslim untuk menjaganya. Seorang sunni adalah untuk menjaganya. Sebab ihwatu iman rahimakumullah, sebagaimana dinyatakan oleh para sahabat, bahwasanya dikatakan persatuan adalah terpuji selamanya, sedangkan perpecahan adalah selamanya, adalah dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ihwatu iman rahimakumullah. Jadi adanya kekurangan, adanya nakas dari individu orang yang menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini, tidak jadi sebuah dalil terhadap cacatnya manhaj yang mulia ini. Dan kalimat yang terakhir ihwatu iman rahimakumullah. Kadang-kadang orang berbicara tentang akhlak di mana dinyatakan bahwa kita dapatkan orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini. Bahkan kadang-kadang dinisbatkan kepada dai yang menyeru kepada dakwah yang mulia ini, didapatkan akhlaknya kurang. Didapatkan akhlaknya tidak sesuai. Ihwatu iman rahimakumullah, maka jawabannya ada dua sisi. Sisi yang pertama, kadang-kadang orang salah di dalam memahami tentang akhlak. Satu hal yang saya ingin jelaskan, kadang-kadang orang menyangka setiap orang bersikap keras berarti buruk akhlak. Dan setiap orang bersikap lemah lembut itu dikatakan jadilah Anda menjadi salafi yang sejati. Nah, seandainya kejadiannya berbalik, Ustaz, orang-orang yang di luar salaf, yang tidak dianggap salaf, yang kita melihat mereka ya, secara keawaman saya ya, saya melihat mereka mengamalkan sunnah segala macamnya, yang secara kasat mata saya ya Ustaz ya tidak, saya tidak ada ilmu kesana. Sedangkan orang-orang lain yang lebih faham dari saya menganggap itu bukan salaf. Nah, bagaimana cara kita bersikapnya Ustaz? Cara kita bersikap gitu aja ya untuk menilai itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ihwatu iman rahimakumullah dan ibu siapa tadi? Ibu Nani. Ibu Nani ya? Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini bahwa manhaj ahli sunnah di dalam menghukumi orang ya, di dalam menghukumi orang dan bagaimana kita menghukumi seseorang ataupun jamaah. Nah, ihwatu iman rahimakumullah. Jadi apa yang telah dinyatakan oleh ya Muhammad Ibnu Sirin, oleh Ibnu Sirin rahimahullahu taala, beliau berkata, Kana nasu la yas'aluna 'anil rijal. Dulu orang-orang yang dimaksud para sahabat tidak bertanya tentang rijal. Jadi tentang sanad yang menyampaikan agama kepada kita. Kemudian setelah terjadinya fitnah, datangnya Khawarij, datangnya Murji'ah, datangnya Qadariyah, datangnya Rafidhah, maka kami bertanya tentang sanad. Jadi tentang apa? Sanad. Artinya dari mana orang itu? Apabila ahli sunnah kami terima, apabila ahli bid'ah kami tolak. Apa yang disampaikan oleh Muhammad Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala itu mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengetahui keberadaan seseorang ditinjau dari segi mabda'nya. Ditinjau dari segi asasnya. Ditinjau dari segi manhaj qawaid. Ditinjau dari segi mabda, asas dia, pola dia, manhaj dia di dalam beragama. Ihwatu iman rahimakumullah. Kalau manhajnya, kalau mabda'nya ya, telah menyelisihi manhaj salaf, manhaj ahli sunnah, maka secara pasti orang ini dihukumi ya, dalam arti alal bidah. Jadi di atas apa? Bidah. Jadi orang itu dihukumi secara bidah. Maka berarti di sini perlu kita ketahui khata'u ahli sunnah wa khata'u ahlul bidah. Apa perbedaan salah kesalahan yang dilakukan oleh ahlu sunnah oleh salafus soleh ataupun para ulama salafus soleh dan ahlu sunnah dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku bidah? Jadi ada perbedaan. Kalau kesalahan yang dibangun ataupun yang timbul dari ahli sunnah, di mana mereka telah membangun agamanya di atas ilmu, di atas dalil, maka kesalahannya itu adalah al-khata'u fil ijtihad. Jadi kesalahannya itu hanya terjadi karena kesalahan di dalam apa? Ijtihad. Bukan kesalahan daripada mabda'nya, bukan kesalahan dari asasnya. Nah, sedangkan kesalahan dari ahlu bid'ah, kalau mereka ada kebaikan, itu kebaikannya kebetulan. Ya. Dan apabila kesalahannya itu nampak, maka kesalahannya itu berawal dari manhaj dan mabda dan asas yang salah. Dan asas yang salah. Oleh sebab itu, ihwatu iman rahimakumullah, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, beliau telah mengatakan dalam kitabnya, yaitu Al-Iktisam, dan saya ya marah. Mohon sabar ya untuk apa mendengarkan jawaban ini, karena ini adalah sangat penting ya ketika kita akan membahas hal ini. Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dia mengatakan dalam kitabnya Al-I'tisam, dalam jilid 1-123 dia mengatakan, Inna lirrasikhina tariqan yaslukuna fittiba'il haq, wa anazaigina ala tariqi ghairi tariqihim. Fahtajna ila bayani tariqil lati salakaha haulai linajtanibaha kama nubayyinu at-tariqal lati salakaha rasihun linaslukaha. Dia mengatakan sesungguhnya, dan perkataan Imam Syatibi ini diambil dari surat Ali Imran ayat 7, yaitu Walladzi anzal alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa amal ladina fi qulubihim zaigun, la akhir ayat sampai ayat, wa rasyihuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Ya. Beliau mengatakan sesungguhnya bagi orang-orang yang handal, rasihun, itu ada jalan yang mereka tempuh di dalam mengikuti kebenaran. Dan bagi orang-orang yang condong kepada kesesatan, yaitu ahlu bid'ah, bagi mereka jalan yang mereka tempuh bukan jalan yang ditempuh oleh rasihin. Maka perlu bagi kita untuk menjelaskan jalan mereka agar kita menjauhinya. Sebagaimana kita perlu untuk menjelaskan jalan yang ditempuh oleh orang-orang rasihun agar kita mengikutinya. Maka ihwatu iman rahimakumullah. Jadi ketika kita itu akan menghukumi sebuah jamaah, menghukumi seseorang, maka kita pelajari mabda'nya apa. Manhajnya apa. Ya. Asasnya apa. Di dalam cara memahaminya, ya, memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami tentang agama ini. Nah, ini yang harus dipelajari oleh kita. Maka ihwatu iman rahimakumullah, kita menghukumi kesalahan ahli sunnah, kesalahan ahlu bidah adalah sama kalau dari segi apa kesalahannya. Dalam arti ya, al-khata'ul khata', Khata-khata artinya kesalahan, ya kesalahan. Wajib kita untuk mengingkarinya. Akan tetapi ihwatu iman rahimakumullah, kaum muslimin di mana saja berada, berbeda. Bahwa kesalahan seorang ahli sunnah itu adalah kesalahan karena ijtihadnya. Karena dia telah membangun di atas ilmu. Ya. Maka kesalahannya kita ingkari, tetapi orangnya ya tidak dicacati. Orangnya tidak ditoan. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Jadi di situ artinya orangnya di situ apa? Tidak dicela. Tetapi kesalahannya diingkari. Oleh sebab itu dinyatakan dalam sebuah hadis yang akan menyesatkan kita apa? Zalatul alim, yaitu ketergelinciran orang alim. Yang dimaksud bukan orang alim yang tergelincir berarti tercela, akan tetapi orang yang mengikuti yang taklid buta kepada seorang ulama, itulah yang akan berbahaya. Ya, sebab ketergelinciran orang alim karena ijtihad tidak tercela mereka. Nah, sedangkan apabila ahlu bid'ah itu salah, maka kesalahannya itu disebabkan karena manhajnya. Karena mabda'nya yang salah, maka mengakibatkan ijtihad yang salah. Maka dengan itu ihwatu iman rahimakumullah beda ya, asas dan dasarnya. Maka disitulah apa kita membedakan antara dua kesalahan. Barangkali itu jawabannya. Baik, untuk selanjutnya masih dari pesan singkat dari penelpon, kita angkat untuk yang kedua. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Gozali dari Jakarta, Pak. Silakan langsung. Mau nanya, Pak. Saya sering mendengarkan apa salah satu radio di Jakarta bahwa sebaik-baik puasa sunnah Nabi Daud, apakah itu benar ada hadisnya yang sahih? Iya, Pak. Taip. Cukup, Pak ya. Terima kasih. Taip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pembahasan yang apa pertanyaan yang menyimpang. Mungkin kita pending dulu saja. Insyaallah taala kita akan pending untuk pertanyaan dari Bapak yang di Jakarta tadi mengenai masalah puasa Daud ya. Kami persilakan kembali yang di 8236543 dengan pertanyaan yang sesuai dengan tema atau pembahasan pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya. Halo. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Abu Hanifah di Cikarang. Silakan langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau tanya bagaimana seorang mad'u yang baik bersikap ketika kita menghadapi ada khilaf di antara para ustaz kita. Dan bagaimana seorang mad'u itu cara menasihati agar ketika kita dalam majelis ilmu, ustaz yang ini tidak membicarakan yang lain gitu. Kadang kita merasa tidak enak kalau lagi ngaji. Nah, gitu ustaz ya. Jadi bersikap yang baik bagaimana gitu. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagaimana ustaz menyikapi terjadinya khilaf di antara duat begitu? Kita harus klasifikasikan khilafnya apa gitu. Iya. Pertama, kalau khilaf di dalam masalah masail ijtihadiyah. Iya. Karena perlu kita ketahui juga kaidah yang salah ya, yang disampaikan oleh sebagian duat, yeah, di mana dikatakan la inkaro fi masaili al khilaf, fahada khata. As-sahi la inkaro fi masaili al ijtihadiyah. Kalau orang mengatakan tidak ada pengingkaran di dalam masalah khilaf, maka ini salah. Ya. Yang benar, tidak ada pengingkaran di dalam masalah ijtihadiyah. Sebab khilaf para ulama menjelaskan nau'an. Jadi khilaf itu ada dua. Yeah. Khilaf fi mukhalafati nas. Yang pertama, khilaf yang jelas menyelisihi nas. Maka ihwati iman rahimakumullah wujubul ingkar ini. Kainaman kan. Maka di sini wajib untuk diingkari. Walaupun bagaimana. Ya. Jadi walaupun bagaimana harus diingkari. Ya. Yang kedua, masail al-khilaf fi masail al-istihadiyah. Yaitu masalah khilaf di dalam masalah ijtihadiyah. Maka ihwatu iman rahimakumullah. Nah, di sini kaum muslimin diperintahkan dan dituntut untuk rohabatu sodar. Yaitu apa? Untuk berlapang dada. Jadi untung berlapang dada. Nah, bagaimana berlapang dada dalam arti dia apa? Untuk tidak tafsik tadlil, tabdi' alaman yukhalifuhu. Untuk tidak menghukumi mubtadi atau fasik, apalagi kafir kepada yang menyelisihinya. Apa yang dimaksud dengan masalah ijtihadiyah? Itu masalah-masalah yang nasnya tidak ada, ya. Dan masalah yang mu'tabar inda ulama'ina. Yaitu masalah mu'tabar. Khilafnya itu dikenal di kalangan para ulama ahli sunnah. Bukan semata-mata ada khilaf. Tetapi di dalam masalah khilaf ini, maka apa kewajiban seorang mad'u, ya, terhadap perbedaan masalah khilaf ijtihadiyah? Jadi terhadap permasalahan khilaf ijtihadiyah. Pertama, dituntut bagi seorang mad'u, anal amal laisa bimujarradil khilaf. Bahwasanya amal kita itu tidak semata-mata karena khilaf. Pokoknya begini, ya, seorang mad'u yang tidak boleh hanya mengatakan, ya, yang penting ada yang mengatakannya. Gitu. Ustadz ini udah begini, ustadz ini udah, ya, cukup itu. Tetapi dituntut di dalam hal ini adalah al-amalu bidalil. Karena asal bagi kita adalah mengamalkan dalil. Jadi mengamalkan apa? Dalil. Gitu. Maka oleh sebab itu bagi thalibul ilmi yang lainnya juga, untuk apa? Untuk mengamalkan mahuwa arjah. Ya. Yaitu untuk mengamalkan yang lebih rajih dari segi apa dalilnya. Jadi tidak semata-mata yang penting kan ada gitu yang mengatakannya. Ya. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwasanya apa? Tidak boleh al-ihtijaju bil khilaf. Jadi untuk kaum muslimin tidak boleh berhujah dengan khilaf. Seperti begini umpamanya, ya, ketika ditanya kan ada ulama yang mengatakannya. Jadi semacam itu saja tidak boleh, ya. Tetapi bagi seorang muslim, bagi kaum muslimin tetap ya dituntut untuk mempelajari dalil, mempelajari hujjah. Nah, tetapi bagi orang awam yang dia itu tidak memiliki perangkat-perangkat untuk itu, di dalam masalah ijtihadiyah tidak mengapa dia mengambil salah satu kaul, salah satu ucapan yang telah disampaikan oleh para ulama kita. Imam 4 tapi yang lainnya. Ini kalau khilaf di dalam masalah ijtihadiyah. Jadi khilaf di dalam masalah ijtihadiyah. Tetapi apabila yang dimaksudkan di sini adalah khilaf dzatiyah. Jadi khilaf individu lah. Katakanlah itu terjadi umpamanya khilaf individu. Maka ikhwati iman rahimakumullah, bagi seorang dai, pertama kewajiban kita semua bagi seorang dai adalah untuk menghilangkan khilaf dzatiyah. Artinya di sini harus diobati pertama dari segi dai-nya. Apa yang kadang-kadang memotivasi ya khilaf dzatiyah baina du'at. Ikhwatu iman rahimakumullah, di sini ada beberapa poin yang disebutkan oleh para ulama. Pertama adalah hubbu riasah, hubbu manzilah, ya. Hubbul mal, al-hasadu ila akhirih. Yang kadang-kadang sebab dai tidak maksum, ya. Du'at tidak maksum. Apa yang kadang-kadang menimbulkan hal itu? Mumpanya ada khilaf dzatiyah, khilaf individu. Pertama, kadang-kadang hubbu ri'asah. Di mana cinta kedudukan, pokoknya. Cinta manzilah. Kemudian, hasad yang ada dalam hatinya. Sebab ihwatu iman rahimakumullah, hasad bagi thalabul ilmi juga ada dua. Ada hasad yang terpuji, ada hasad yang tercela. Hasad yang terpuji dinamakan oleh para ulama adalah ghibtah. Yaitu apa? Apabila seorang umpamanya thalibul ilmi ataupun alim dengan alim, ketika dia melihat orang alim ilmunya, penguasaan dia dalam mustalah hadis, penguasaan dia dalam hadis, penguasaan dia dalam akidah, maka dia iri dalam hatinya, pingin seperti dia dan menguasai ilmu bahkan melebihi dia. Maka ini adalah mimba bitanapus, ya. Tetapi kadang-kadang hasad ini timbul bahwasanya dia pingin bahwasanya dia itu menjadi tidak ada ilmunya. Ataupun ya, derajatnya menjadi jatuh umpamanya. Maka ini hasad yang tercela. Ya, hasad yang tercela. Nah ini timbul. Apa timbul? Dan ini tentunya ikhwatu iman rahimakumullah, para ulama telah menjelaskan ya tentang poin-poin yang memungkinkan bagi seorang da'i terjerumus kepada hal itu. Maka di sini tentunya seorang da'i harus ya berbekal akhlak yang mulia. Ya, berbekal akhlak yang mulia. Tetapi dari segi apa? Dari segi thalibul ilmi, maka ihwatu iman rahimakumullah, sama nasihatkan pada diri saya dan seluruh kaum muslimin, maka bagi seorang thalibul ilmi tidak boleh dia menceburkan diri kepada khilaf yang bukan majalnya. Jadi perselisihan yang bukan tempatnya. Ya, perselisihan yang bukan tempatnya. Jadi artinya jangan ikut di sini. Itu obat buat kita. Tetapi sisi yang lain, saya perlu menjelaskan ya. Sebab di sini, ya mungkin tadi pertanyaan mungkin saja di sini adalah pertanyaan ini. Apa bisa diistilahkan masih samar. Ya. Dalam arti, bagaimana kalau seorang dai membicarakan seorang yang lain yang dipandang di situ layak untuk dibicarakan. Ya. Maka ini jenis yang lain. Umpamanya kita melihat udah orang ini dinasehati, udah ditegakkan hujah kepadanya. Maka seorang dai memberikan peringatan, tanbih kepada dai tersebut. Ya, maka ihwatu iman rahimakumullah, ini adalah termasuk hak iqamatun, yaitu amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Maka ini adalah mimbabi iqamatil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Jika keberadaannya seperti ini, setelah dai itu ta'ani, setelah dia melihat mafsadat dan madaratnya, wajib untuk dibicarakan, ya dalam jenis yang terakhir ini, maka itu adalah merupakan kewajiban seorang dai. Jadi semuanya ikhwatu iman rahimakumullah perlu didudukan masalah ini. Sebab kadang-kadang menjadi sebuah kesamaran. Setiap kalau da'i membicarakan seseorang, maka dianggap bahwasanya dia telah memecah belah. Padahal itu tidak selamanya seperti itu. Taib. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz ya. Dari Abu Hisan di Purwakarta. Ustaz, apakah penamaan atau penisbahan dari manhaj salaf ini telah masyhur pada masa sahabat dan tabi'in? Apakah tidak cukup bagi kita hanya nama muslim saja sebagaimana lebih banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Demikian. Ihwatu iman rahimakumullah. Ya. Telah kita jelaskan tadi dalilnya dari sunnahnya. Jadi dalil dari sunnah. Bahwasanya Nabi SAW telah menyatakan kepada putrinya, yaitu Fatimah, ya, beliau mengatakan ittaqi wasbiri fa inna ni'mas salaf ana laki. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya Fatimah, bersabarlah engkau dan bertakwalah engkau, karena sesungguhnya sebaik-baik pendahulu adalah kamu. Jadi sebaik-baik pendahulu adalah kamu. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, jika ada pertanyaan yang kedua, jadi jika ada pertanyaan yang kedua, kita cukupkan apa-apa dengan nama anak muslim. Anak muslim. Nah. Maka penamaan ini benar. Ya. Dan mencukupkan dengan penamaan ini adalah benar ketika sebelum terjadinya perselisihan. Ketika sebelum terjadinya fitnah. Oleh sebab itu ketika di zaman para sahabat, mereka tidak dikenal dengan menamakan sunni gitu ya. Sehingga munculnya apa? Munculnya pelaku bid'ah. Keluarnya khawarij. Keluarnya apa? Murji'ah. Keluarnya apa? Murji'ah. Nah, maka ihwatu iman rahimakumullah, penamaan salafi ini adalah litafriq baina ahlil haqi wa ahlil batil. Ya. Penamaan ini adalah untuk memisahkan antara ahlul haq dan ahlul batil. Jadi untuk memisahkan ahlul haq dengan ahlul batil. Kemudian kita lihat ucapan para tabi'in rahimahullahu taala, ya, telah disampaikan oleh umpamanya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan satu ucapan, alaikum bi athari man salaf. Jadi alaikum bi athari man salaf. Jadi ini telah ma'ruf ya. Kemudian juga ucapan Imam Al-Auza'i juga beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah. Kemudian dalam kalimat yang selanjutnya adalah, wasluk sabila salaf. Dia mengatakan, ya, bersabarlah engkau di atas sunnah. Dan tempuhlah jalan pendahulumu. Jadi ini telah ma'ruf, ya, kata-kata ini. Jadi kata-kata ini. Oleh sebab itu, ya, kata-kata salafi, ya, maka orang harus tergambar dua sisi. Jadi ketika orang itu menisbatkan kalimat ini, maka dia tergambar dua sisi. Sisi yang pertama, dia harus tergambar apa yang dimaksud dengan kalimat salafnya itu. Maka dia harus tergambar yang dimaksud dengan kalimat salaf, mereka adalah para sahabat, radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Setelah kita paham kalimat ini, maka ketika kita menisbatkan kalimat salafi, dan artinya menisbatkan dengan kalimat ini, dan menggunakan kalimat ini, maka yang dimaksud adalah at-tamasuk bima kana alaihi as-salafus saleh. Aqidatan, wa manhajan, wa ibadatan, wa siyasatan, wa muamalatan, wa akhlakon. Kenapa ihwatu iman rahimakumullah? Sebab Nabi SAW telah menghabarkan akan terjadinya penyimpangan, akan terjadinya kesesatan, akan munculnya ahlu bidah. Maka Nabi SAW mengisyaratkan bahwa orang yang selamat adalah yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat. Yang berada di atas sunnah Nabi SAW, yang berada di atas sunnah para sahabat, yang berada di atas perjalanan Rasul SAW dan perjalanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kalimat ini digambarkan apa? Yaitu salafi, salafiyun, yang artinya apa? Nahnu natamassak bil kitabi wa sunnah ala ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Yaitu apa? Kita berpegang teguh kepada Quran dan sunnah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memahaminya dan mengamalkannya. Jadi ihwatu iman rahimakumullah, saya kira ucapan para ulama dari zaman ke zaman dan dari waktu ke waktu itu telah cukup yang menunjukkan bahwa kalimat ini telah ma'ruf di mereka. Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat kembali dari pesan singkat dari Abdullah di Bogor. Ustaz, saya sudah merasa yakin bahwasannya dakwah salaf adalah dakwah yang benar dan hak. Namun sekarang ada syubhat yang saya dengar bahwasannya dakwah salaf yang sekarang adalah dakwahnya Murji'ah gaya baru. Mohon penjelasan dari syubhat yang dilontarkan tersebut. Ihwatu iman rahimakumullah, ya, orang yang melontarkan syubhat ini imma dia tidak tahu tentang hakikat dakwah salafiyah. Yang kedua, imma dia tidak tahu tentang apa itu Murji'ah. Jadi apa yang dimaksud dengan Murji'ah? Ihwatu iman rahimakumullah, kita sebutkan secara singkat yang dimaksud dengan Murji'ah. Ya. Dan tentunya ahlu sunnah, ulama salaf, ulama ahlu sunnah di zaman ke zaman sampai hari ini, mereka mengingkari tentang madhab Murji'ah. Di mana Murji'ah berasal dari kalimat ya, irja, yang artinya adalah at-ta'khir. Fil asli, yani ta'khirul amal an musamal iman. Yaitu mengeluarkan amal dari penamaan iman. Dan Murji'ah ada tiga kelompok ya. Yang pertama adalah Murji'atul Jahmiyah. Yaitu yang mengatakan al-iman mujarradul i'tiqad. Iman itu cukup di dalam hati. Yang kedua adalah Murji'ah Karomiyah. Pengikut Muhammad ibn Karom yang mengatakan al-imanu mujarradul qawl. Iman cukup di dalam lisan. Yang ketiga adalah Murji'atul Fuqaha. Yaitu Murji'ah Fuqaha. Yang mereka mengatakan al-imanu al-i'tiqadu wal-qawul. Jadi iman itu i'tiqad di dalam hati dan di dalam lisan. Akan tetapi amal bukan termasuk kepada iman. Jadi amal tidak termasuk kepada iman. Nah, apa perbedaan ahli sunnah dengan Murji'ah? Nah, perbedaan ahli sunnah dengan Murji'ah ada tiga sisi yang sangat utama. Sisi yang pertama dari segi ta'rif. Jadi dari segi arti dari iman, hududul iman, batasan iman. Di mana Murji'ah mencukupkan iman, ada yang mencukupkan dalam hati, ada yang mencukupkan dalam lisan, ada yang mengatakan cukup dalam hati dan dalam lisan. Amal tidak termasuk apa? Iman. Yang kedua, bahwasanya Murji'ah mengatakan al-iman la yazidu wa la yanqus. Jadi iman itu tidak berkurang. Iman itu tidak berkurang. Sebab menurut mereka al-imanu syai'un wahid la yataja'za wa la yataba'ad. Laisa lahu syu'ab wa laisa lahu darajat. Menurut Murji'ah iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Iman menurut mereka adalah satu, ya, tidak memiliki cabang, tidak memiliki darajat. Nah, ini apa? Qaul Murji'ah. Ucapan apa? Murji'ah. Kemudian yang ketiga, di mana mereka itu adalah mengingkari tentang istisna fil iman. Jadi mereka tidak mengatakan ana mu'minun insyaallah. Kenapa mereka tidak mengatakan ana mu'minun insyaallah? Sebab mereka mengatakan ya iman itu satu, ya. Iman itu tidak bertambah, ya. Jadi mereka mengatakan kalau orang mengatakan ana mu'minun insyaallah bi annahu yasyku fi imani, bahwa kafir menurut mereka. Jadi kalau orang mengatakan ana mu'minun insyaallah berarti dia adalah ragu akan keimanannya. Maka berarti kafir. Padahal menurut ahli sunnah yang dimaksud ana mu'minun insyaallah ay ana mu'minun kamilun, ay imanul kamil. Yang dimaksud di sini adalah mukmin insyaallah adalah iman yang kamil. Sebab tidak boleh orang itu mengklaim imannya apa? Sempurna. Nah, ini adalah apa? Kaul murji'ah. Yeah. Kaul murji'ah. Apabila orang itu mengatakan, menuduh orang itu murji'ah karena umpamanya tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, fahada jahlul murakab. Jadi apabila orang mengatakan menuduh murji karena tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, padahal dia meyakini tentang wajibnya, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah orang yang sangat bodoh. Dalam arti ini adalah khilaf di antara para ulama dari zaman ke zaman. Kalau masalah mengkafirkan sholatnya. Demikian juga kalau dikatakan murji'ah karena seseorang itu tidak mengkafirkan hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Karena ditafsil, artinya dirinci, kalau begini. Ya, sebab ahli sunnah mengatakan bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah kafir. Apabila pertama meyakini bahwasanya boleh tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Yang kedua kalau menyamakan. Yang ketiga kalau mengatakan tidak layak hari ini. Ya. Yang keempat, kalau dia menyamakan hukum Allah dengan hukum selain Allah Ta'ala. Maka kalau meyakini salah satu di antara yang empat adalah kafir. Tetapi kalau mujaradul amal, tetapi kalau dia itu hanya amal, maka ihwatu iman rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya di sini hanya kufrun duna kufrin. Nah, demikian juga kalau dikatakan murji karena mengatakan kalimat ini, nah ini juga orang yang jahil kepada akwal salaful ummah. Jadi itu hanya klaim-klaim saja. Maka di sini ihwatu iman rahimakumullah perlu kita mengetahui tentang tafsirinya, perinciannya, masail-masail terutama yang berkaitan dengan masalah akidah. Nah. Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya ada pertanyaan. Tafadhal akh sama Al-Akh Abu Zuri. Ya, Ustaz tadi dikatakan pada pertanyaan pertama dari Ibu Nani berkaitan tentang sikap seorang muslim melihat kesalahan yang terjadi. Disebutkan ada dua sikap yang berbeda tentunya antara pelaku bid'ah dengan ahlu sunnah. Iya. Di mana pelaku bid'ah tentu kesalahannya dari mabda atau dari asasnya. Iya. Sedangkan ahlu sunnah karena perbedaan ijtihad. Iya. Dan tentu sikap keduanya berbeda. Bagaimana kalau kita dapati sebagian kaum muslimin yang melihat kesalahan yang terjadi antara ahlu sunnah para duatnya, di mana masing-masing kesalahan adalah masalah ijtihad dan mereka memiliki pendahulu, memiliki imam masing-masing. Iya. Akan tetapi sikap yang kita lihat sebagian kaum muslimin menyikapi kesalahan dua-dua ahlu sunnah, mereka menggunakan sikapnya kepada pelaku bid'ah, sehingga mereka mentahzir atau bahkan tidak menjawab salam dan membongkar atau membuka aib-aib kesalahannya. Nah, sikap yang seharusnya diarahkan ke pelaku bid'ah tapi diarahkan ke ahlu sunnah. Pertanyaannya, apakah bagaimana pendapat Ustaz berkaitan tentang sikap ini? Dan yang kedua, berangkat dari apa ya asal atau penyebab mereka berbuat demikian, Ustaz? Dan kita sebagai talibul ilmi bagaimana melihat keadaan yang terjadi antara sama salafiyin yang wakil yang terjadi pada dewasin? Jazakallahu khair. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Intinya ihwati iman rahimakumullah, saya pernah menjelaskan bahwa al-iktida'i bisalaf, bahwasanya kita mengikuti salaf itu secara umum, secara global dari tiga sisi. Mengikuti mereka dalam akidahnya, mengikuti mereka dalam manhajnya, dan yang ketiga adalah mengikuti mereka di dalam akhlaknya. Jadi di sini apa? termasuk mumatsalah, ya, artinya menyamai mereka. Nah, ihwati iman rahimakumullah, termasuk tadi di dalam masalah ijtihadiyah. Nah, kita harus mengikuti bagaimana para ulama salafus saleh ketika terjadi perbedaan dalam ijtihadiyah. Bahkan terjadi perbedaan ijtihadiyah yang sangat besar. Katakanlah kita ulangi lagi sejarah Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad adalah sebagai muridnya berbeda pendapat tentang hukum meninggalkan sholat. Dan para ulama menukil di banyak tempat ya tentang kisah ini. dan telah terjadi munakosyah, ya. Artinya munakosyah itu beradu argumentasi, ya, tentang Imam Ahmad mengkafirkan sholat, ya. Bahwasanya Imam Ahmad ditanya oleh Imam Syafi'i, ya, salah satunya, bagaimana seseorang itu masuk menjadi seorang muslim? Qala bi syahadatain. Kata Imam Ahmad, ya, dengan dua syahadat dia menjadi muslim. Iya. Kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i bertanya, dengan apakah dia kufur? Qala bi tarki sholat. Kata Imam Ahmad, dengan meninggalkan sholat. Iya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, fa idza shala rajulun walam yashhad bi syahadatain, pasal kata al-Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i, bagaimana kalau dia itu melakukan sholat, yeah, sedangkan dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, yeah, apakah dia muslim? Maka diamlah Imam Ahmad. Jadi artinya di sini pernah terjadi perbedaan, dan ini masalah yang sangat besar, tetapi tidak pernah terjadi tanazu. Oleh sebab itu tadi kita pahami, ya, bahwasanya khilaf kalau menyelisih nas wajib diingkari. Kalau dalam masalah ijtihadiyah, maka ihwatu iman rahimakumullah di sini tetap, ya, bagi seseorang untuk mengatakan hak di sisinya dan diyakini dan disampaikan hujahnya, disampaikan argumentasinya. Tetapi khilaf ini tidak boleh menyebabkan kita tanazu. Jadi tanazu, tanazu. Maka apa yang terjadi hal ini, kadang-kadang kita juga apa? Karena dohalatul ilm, wakilatul fahmi. Jadi karena kesempitan ilmu kita, dan artinya apa? Kekurangan mutola'ah kita bagaimana perjalanan salafus soleh. Bagaimana perjalanan salafus soleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya, di sini, ya, makanya dari segi akhlak, bagaimana mereka menyikapinya, bagaimana keterjadian fitnah. Sebab ihwatu iman rahimakumullah, para ulama telah menjelaskan, ketika ada fitnah, apa yang wajib bagi kita? Salah satunya adalah kita mengambil pelajaran dari ulama yang telah terdahulu. Jadi dipelajari bagaimana ketika mereka berbeda. Bahkan kita dapatkan Imam Ibnu Abbas dengan Abdullah bin Umar berbeda hanya karena kalimat dua, kalimatnya. Aula mastumunisa. Kata Ibnu Umar, al-lamsu lamsul mujarrad. Kalau Imam Ibnu Abbas mengatakan, jadi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan al-jima. Dan itu telah terjadi berbeda, ya. Kemudian tidak pernah tanazu. Kemudian juga Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, ya, berbeda dalam mengartikan kalimat ini. Kata Imam Syafi'i, menyentuh biasa saja sudah batal. Tetapi Imam Ahmad memberikan makna, yakni bisyahwat, kalau dengan apa? Syahwat. Demikian juga Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i berbeda paham karena huruf ba, ya, di dalam ayat Al-Quran. Wamsahu biru'usikum. Di mana Imam Syafi'i mengatakan ba-nya litabid. Imam Ahmad mengatakan ba-nya untuk apa? Lil ilsok, ya, di sini. Maka ihwati iman rahimakumullah, mereka terjadi perbedaan di dalam masalah ijtihadiyah. Dan mereka itu apa? Dan mereka itu tidak tanazu. Nah, apa yang harus dimiliki oleh kita? Yang harus dimiliki oleh kita ada dua sisi yang sangat penting. Pertama, bahwa setiap muslim harus meyakini al-haq makan alaihi al-kitab wa sunnah. Bahwasanya yang hak yang ada dalam Quran dan sunnah. Artinya yang didukung oleh dalil Quran dan sunnah. Dan ini yang harus dipegang oleh setiap muslim. Yang kedua, kita harus memahami bahwasanya ucapan seseorang apabila bertentangan dengan Quran ataupun sunnah, maka wajib ditolak kainan mankan. Setinggi apapun kedudukannya, setinggi apapun kedudukan di hati kita, kita mencintainya, kita mengagungkannya, maka tidak boleh kita mendahulukan ucapannya terhadap ucapan Allah dan Rasulnya. Dan ini yang wajib dipahami oleh kaum muslimin, ya, dalam hal ini. Jadi tadi, ya, intinya apa? Belajar kepada sirah salaf. Untuk selanjutnya kita buka sesi selanjutnya dari penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dari mana, Pak? Dari Pak Sunardi. Pak Sunardi di mana, Pak? Menteng, Jakarta. Di Menteng, silakan, Pak. Ini mau tanya Ustaz. Iya. Yang nampak-nampak aja gitu yang sering kita lihat, dan ini juga kadang-kadang jadi masalah, ya. Sehingga, iya, satu pihak menuduh yang lain sombong. Contohnya seperti Isbal. Yang kita yakini kan orang yang Isbal itu ancamannya neraka. Kemudian yang mencukur jenggot melakukan perbuatan haram. Iya. Nah, ini kan ada satu menyatakan para imam berbeda pendapat. Nah ini kita menyikapinya gimana Ustaz? Apakah kita boleh memandang saudara kita yang isbal itu memang dia terancam neraka, dan saudara kita yang jenggotnya dicukur habis itu dia juga melakukan perbuatan haram? Apa boleh kita menyatakan dalam hati kita seperti itu, meyakini seperti itu? Nah yang kedua Ustaz, cukup Pak ya, satu Pak ya. Oh iya, ya, karena memang banyak pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ustaz. Ya, di sinilah tadi saya jelaskan bahwa kata-kata yang mujmal gitu, jadi kata-kata yang global gitu, itu bisa memang menyeret orang kepada jurang kesesatan. Iya. Wajib kita ketahui bahwasanya khilaf tadi dikatakan ada dua. Jadi tidak setiap ada perbedaan berarti di situ boleh dijadikan satu sandaran. Maka wajib kita lihat bahwa perbedaan khilaf yang menyelisih nas yang sharih, nas yang jelas, itu wajib diingkari. Sebab hak adalah satu. Jadi kebenaran adalah satu. Yang kedua, khilaf yang memang ijtihadiyah dan dikenal di kalangan para ulama. Nah, sekarang ikhwati iman rahimakumullah, masalah jenggot umpamanya. Apa memanjangkan jenggot, membiarkan jenggot? Artinya tidak dipotong. Apakah ada ulama yang mengatakan bahwasanya boleh mencukur jenggot? Iya. Sebenarnya kalau kita membuka kitab para ulama dari dulu sampai sekarang, yang itu adalah kitab para ulama, tidak ada. Bahkan Imam Ibnu Hazm mengatakan ijma' para ulama. Dan Ibnu Hazm itu perlu diketahui seorang ulama yang sangat sempit menukil ijma'. Artinya itu kalau menurut dia itu yang namanya ijma' itu, kalau penukilan-penukilan ijma' itu apa? Sempitnya. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan apabila ijma' itu datang dari Ibnu Hazm, maka peganglah. Kenapa? Karena saking telitinya tentang penukilan ijma'. Dia mengatakan ijma tentang wajibnya untuk membiarkan jenggot. Dan tentang haramnya orang yang memotong apa? Jenggot. Maaf ya. Adapun kalau sekarang datang Yusuf Qardawi umpamanya. Mu'asirin. Mufakirin. Ya. Maka kita katakan lanadrofi istihadihi. Yaitu tidak ada pandangan untuk memandang istihadnya. Kenapa? Iwatu iman rahimakumullah, maaf ya ini. Buasnya Yusuf Qardawi laisa minal muhadisin. Walaysa minal fuqaha, bahwasanya dia adalah bukan termasuk ahlul hadis, dia adalah bukan termasuk fuqaha yang manhajnya adalah manhaj ahli sunnah, yang manhajnya adalah manhaj salaf. Sebab bihwati iman rahimakumullah, barang siapa yang meneliti ya tulisan Yusuf Qardawi, dia akan mengetahui bahwasanya Yusuf Qardawi membuat manhaj yang baru di dalam manhaj memahami Quran dan sunnah. Dan dia sering menyebutkan bahwasanya hari ini memerlukan manhaj yang baru yang telah ditinggal yang telah lalu, yang telah ditempuh oleh imam yang empat. Ya. Maka di dalam hal ini ikhwatu iman rahimakumullah tidak bisa dijadikan satu dalil bahwasanya ada perbedaan hal ini. Jadi ada perbedaan hal ini. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, demikian juga dengan yang tadi. Dengan yang tadi adalah poin yang tadi seperti yang berkaitan dengan isbal. Ya, nas-nasnya zahir. Kullu ma asfala ka'balin papinar. Setiap yang melewati mata kaki adalah terancam dengan api neraka. Nah, tetapi perlu diketahui muamalahnya berbeda. Ketika kita melihat orang menyukur jenggot ataupun isbal, maka muamalah hari ini hendalah muamalah biriki walin, iqamatul hujjah, menyampaikan hujjah dengan cara yang lemah lembut dan seterusnya, tidak dengan bersikap keras. Wallahu taala. Kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dari mana Ibu? Umi Emir, Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya banyak menjumpai di perjalanan ya, ketika saya berangkat bekerja. Ana punya usaha di Tebet. Rumah Ana di Depok. Saya tinggal di teman-teman yang mengaji dengan Ustadz yang ada di Fatahillah. Alhamdulillah, Ana melihat Ustadz-Ustadz ini dakwahnya salaf dengan ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika Ana berada di kereta, Ana mendapatkan orang yang menjual buku yang dari Radio Fajri yang mengatakan kita ini dakwahnya dakwah mahzum atau tidak berpihak kepada jihad, seperti itu. atau kita lihat teman-teman kita yang ada di partai tertentu yang mungkin masih demo seperti itu, banyak sekali hal yang kita rasanya sulit untuk menyatukan umat ini karena dengan berbagai pemikiran yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Untuk menyikapi ini kadang-kadang Ana suka mengatakan kepada orang yang duduk di samping Ana di kereta, Bapak jangan calon pemimpin kita doakan atau ini atau itu atau sebagainya dengan kemampuan yang Ana miliki. Tapi ketika Ana mendengar bahwa Ustaz di Radio Roja ini tidak mendukung jihad di Palestina, Ana rasanya tidak terima karena dakwah yang saya lihat di ustadz-ustadz ini semuanya dakwahnya Al-Quran dan As-Sunnah yang benar seperti itu. Mereka mengatakan ustadz itu konyol dakwahnya, tidak jihad. Itu rasa pedih seperti itu tuh rasanya gimana ya Ustaz? Jadi tolong Ustaz luruskan ya Ustaz. Tolong Ana minta dijelaskan bahwa semua ini nih karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya supaya lurus begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib Ustaz, silakan. Ikhwatu iman rahimakumullah, ya tentunya ya kaum salafiyun atau salafiyun dari zaman ke zaman, mereka adalah orang yang mencintai jihad ya. Karena kita meyakini ya tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan jihad dan tentang kewajiban kita berjihad. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man mata walam yaghzu walam yahdis nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mati belum berjihad dan tidak bercita-cita untuk berjihad, maka dia mati dalam sebagian kemunafikan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kami beriman dan kita beriman kepada hadis-hadis ini dan kewajiban-kewajiban ini. Akan tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, lil jihad marahil wa syurut. Bahwasanya bagi jihad itu ada marhalahnya dan ada syaratnya. Maka apabila jihad itu tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, tidak sesuai dengan marhalah yang telah dijelaskan oleh syariat, maka ikhwatu iman rahimakumullah berpindah ya dari jihad syar'i kepada jihad bid'i. Jadi dari jihad syar'i kepada jihad bid'i. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka ahli sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman, apabila berbicara tentang jihad, maka mendudukan kedudukan jihadnya, mendudukan kedudukan hukumnya, dan maslahat yang ada di dalamnya, syarat-syarat yang ada di dalamnya, kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Sebab kita melakukan sesuatu bukan semata-mata apa? Semata-mata hawa nafsu. Bukan semata-mata kita itu adalah emosional, tetapi berdasarkan ilmu. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua yang berkaitan dengan saudara kita di Palestina. Maka sesungguhnya ikhwatu iman rahimakumullah, setiap kaum muslimin memiliki kewajiban dan tanggung jawab tentang Palestina, tergantung kedudukan dan kemampuan kudroh yang dimilikinya. Ikhwatu iman rahimakumullah, bagi kita semua yang tidak memiliki apa-apa, maka kita mendoakan mereka. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan doanya pun dari dua sisi. Sisi yang pertama, kita berdoa agar orang-orang Palestina diberikan keteguhan dan dikembalikan oleh Allah Ta'ala kepada agama semula. Sebab ihwatu iman rahimakumullah, perlu dipahami oleh kaum muslimin, perlu dipahami oleh kita, syarat orang Palestina untuk mendapatkan kemenangan kembali, mendapatkan kejayaan kembali, bisa mengalahkan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bersengkokol dengannya, maka ihwatu iman rahimakumullah dengan keimanan mereka, dengan keistiqoman mereka, dengan sebab mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ingat Allah Taala berfirman, "Wala yansurunallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun ajiz. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Ihwatu iman rahimakumullah, dalam dua ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Allah Ta'ala akan menolong orang-orang yang menolongnya. Bagaimana kita menolong agama Allah? Dengan cara mempelajarinya. Dengan cara kita melaksanakan isinya. Maka ihwatu iman rahimakumullah, mungkin saja doa kita hari ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan beberapa sisi. Sisi yang pertama, kita yang berdoanya. Masih banyak maksiat yang kita lakukan. Masih banyak dosa yang kita lakukan. Sisi yang kedua, kita pun harus sadar hari ini bahwa orang-orang yang didoakannya masih ada penghalang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Perkara yang perlu dipelajari oleh kaum muslimin, tidak semata-mata untuk mengatakan masalah yang tadi yang berkaitan dengan jihad dan sebagainya. Sebab ikhwatu iman rahimakumullah, orang-orang yang tadi disyaratkan oleh ibu di dalam tulisan ataupun di mana saja, kita akan melihat secara yakin bahwasanya mereka hanya menyebarkan fitnah. Hanya mengucapkan di dalam lisan. Dalam amalnya mereka tidak ada. Di dalam hakikatnya tidak ada. Sebab ikhwatu iman rahimakumullah. Kadang-kadang orang hanya mengopombarkan, hanya melakukan sesuatu karena dia pingin jamaahnya, pingin kelompoknya mendapatkan perhatian dari orang lain. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, kita meyakini bahwasanya masalah Palestina adalah masalah kaum muslimin semuanya. Dalam arti, setiap di antara kita memiliki andil kewajiban untuk mereka. Yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan, dimungkinkan untuk membela mereka dengan kekuatan. Yang tidak memiliki apa-apa seperti kita hari ini, maka ikhwatu iman rahimakumullah, kita memiliki dua sisi. Sisi yang pertama, amal kita diperbenar. Sisi yang kedua, kita doakan mereka. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sebab kita tidak berhayal. Sebab kita tidak hanya dalam ucapan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Banyak orang-orang yang dinukil oleh mereka yang tadi, yang senantiasa mengatakan jihad di Palestina, ternyata pemimpin-pemimpin mereka berada di negara-negara kafir. Mereka berdendang ria dan tidak melakukan apa-apa. Hanyalah mengopombarkan yaitu bara api, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melaksanakan apa-apa. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka hendaklah kaum muslimin di mana saja dia memahami tentang hakikat jihad. Apa syaratnya? Bagaimana marahilnya? Artinya tingkatan yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum kita mengamalkan sesuatu. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi bisa satu pertanyaan kita angkat dari pendengar radio streaming Akhnur Ihsan di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagi orang yang ingin memahami manhaj salaf, apa yang harus dilakukan? Apakah dengan kita beri buku atau penjelasan-penjelasan yang langsung ke permasalahan-permasalahan bid'ah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ya, semuanya ini adalah kembali kepada tolabul ilmi. Jadi kembali kepada kewajiban kita untuk mempelajari ilmu. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah diwajibkan kepada kaum muslimin. Lalu bagaimanakah kita mempelajari ilmu? Ya, memang para ulama memberikan manhaj, ya, teori dan cara di dalam mencari ilmu. Oleh sebab itu, umpamanya mengatakan at-ta'sil. Jadi berbicara tentang kitab-kitab yang sifatnya penanaman ilmu yang berkaitan dengan apa yang wajib kita yakini, apa yang wajib kita imani dan sebagainya. Itulah yang paling pertama harus kita dahulukan sebelum kita berbicara tentang masalah rudud, artinya bantahan-bantahan tentang syubhat dan sebagainya. Sebelum ini, ya umpamanya kita pahami dulu makna la ilaha illallah, pahami tentang apa itu tentang rukun iman, apa itu rukun Islam, apa yang diwajibkan kepada kita tentang masalah iman secara mujmal, secara global, sebelum kita itu berbicara tentang masalah syubhat. Ya, masa subhat itu ya kesamaran, umpamanya tadi berkaitan dengan apa itu murji, apa itu khawari, subhat-subhatnya. Ya, artinya subhat-subhatnya. Sebelum kita mempelajari ini, hendaklah seorang talibul ilmi mempelajari dulu asasnya. Sebab ihwatu iman rahimakumullah berbahaya apabila orang itu belajar tanpa mempelajari asasnya dulu, dasarnya dulu. Maka itu akan mudah ya untuk berubah dan tidak kuat. Oleh sebab itu, kepada penanya ini, apa bedanya antara kita dengan para sahabatnya di dalam menimba ilmu? Nah, jadi para sahabat itu memiliki perangkat-perangkat yang menyebabkan pemahaman mereka itu adalah murni. Pemahaman mereka itu adalah lurus. Yang pertama, hati mereka bersih. Akal mereka bersih. Yang kedua, pada waktu itu belum ada syubhat. belum ada penyimpangan. Kalau kita hari ini, ya, tentang dakwah yang mulia ini, wah, telah berbagai pandangan, telah berbagai syubhat timbul, sehingga apa? Merasa berat bagi kita untuk istiqomah. Nah. Oleh sebab itu, di dalam hadis dinyatakan bahwa yang istiqomah hari ini, di dalam sunnah ini seperti orang yang memegang bara api. Dan dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama, dikatakan bahwa dia mendapatkan ganjaran 50 orang di antara kalian. Nah, artinya di antara para sahabat. Nah. Baik, Ustaz. Tampaknya pertanyaan tadi mengakhiri perjumpaan kita, Ustaz, pada pagi hari ini. Terima kasih, Ustaz, untuk kesediaan kehadiran antum pada pagi hari ini. Dan satu kesimpulan terakhir, Ustaz, atau nasihat antum untuk menutup pembicaraan kita pada pagi hari ini. Tafadhol. Ikhwati iman rahimakumullah, kaum muslimin di mana saja berada. Jadi kesimpulannya bahwa bagi setiap muslim dan ke atasnya bagi setiap dai, dia harus meyakini bahwa yang hak di dalam setiap masalah apa yang telah ditempuh oleh salafus saleh. Apa yang telah ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Lihatlah kepada ucapan para ulama kita di dalam menimbang setiap amal. Seperti ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalaulah perbuatan itu baik, maka tentulah mereka akan mendahului kita. Sebab para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka lebih mencintai kebenaran. Dan mereka lebih mencintai untuk mengamalkan hak, mengamalkan Islam ketimbang kita semua. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, itulah yang wajib dipegang oleh kaum muslimin. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, nasihat yang terakhir, bahwasanya setiap muslim tidak boleh di dalam setiap perkara hanya pengakuan di dalam lisan. Pengklaiman dalam dirinya, sehingga dia itu menyertakan apa yang diucapkannya dengan hakikat amal. Ihwatu iman rahimakumullah, oleh sebab itu setiap syubhat yang datang kepada kita, maka inti yang berkaitan dengan masalah dakwah salafiyah, maka jawabannya, kalau kita mengatakan dakwah salafi adalah dakwah yang hak, ketika Anda melihat kekurangan, maka katakanlah kun salafian ala jada, jadilah engkau, jadilah Anda salafi yang sejati sebelum Anda menghukumi orang lain. Dalam arti ihwatu iman rahimakumullah, sebelum kita membicarakan masalah-masalah yang lain, maka hendaklah Anda itu menjadi salafi yang sejati, agar kita semua ini adalah mendapatkan barokah dari dakwah yang mulia ini, berada di atas dakwah yang mulia ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatal Islam yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah hafizullah, mudir Mahdiyah Sunnah Tasikmalaya, dari pembahasan hakikat dakwah salafiyah. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.